الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Aqidah Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wujud syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu diwujudkan dengan berapa hal? Dengan tiga hal. Baik, apa saja? Nah, yang pertama adalah syukur dengan hati. Maksudnya bagaimana? Meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, syukur dengan apa ya? Syukur dengan lisan. Apa maksudnya? Syukur dengan lisan. Memuji Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut kebaikan-kebaikan Allah, di antaranya dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Baik, yang ketiga apa? Dengan anggota badan. Apa maksudnya syukur dengan anggota badan? Gimana? Yang keras. Dengan menggunakannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggunakannya dalam ibadah. Jadi ada tiga, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Afadatkumun na'ma minni salasatan yadi wa lisani wa dhamir al muhajjaba. Baik, kemarin juga sudah kita bahas bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah, ayatullah, itu ada berapa macam? Ada dua, ya, tolong disebutkan apa saja. Ada dua. Baik, yang pertama adalah tanda-tanda Allah kauniyah. Apa maksudnya tanda kauniyah? Seperti apa? Seperti langit, bumi, matahari. Nah, yang kedua adalah tanda-tanda syar'iyah. Seperti apa? Al-Quran. Baik. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada ucapan Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Fahada man waffaqahu bifadlihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bi fadlihi, ya, dengan keutamaan anugerah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adalla man khadalahu bi adlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala biadlihi, dengan keadilannya, bukan karena Allah zalim tetapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah? Hidayah adalah at-taufiq bil ilmi nafi' wal amali salih. sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Juziyah. Hidayah itu adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu agama dan kita bisa mengamalkannya. Itu berarti apa? Hidayah. Dan hidayah ayol ehwah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, hidayah irsyad, penjelasan. Dan ini bukan hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Para nabi, para dai, para ustaz, para penuntut ilmu memiliki hidayah ini. Yaitu tugas mereka adalah menjelaskan kepada umat, kepada masyarakat tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq yaitu orang-orang yang diberi yang hidayah taufik adalah hidayah di mana orang tersebut diberi taufik oleh Allah untuk menerimanya, untuk menerima penjelasan tadi. Jadi kalau hidayatul dalalah wa hidayatul irsyad itu penjelasan, bisa jadi orang menerima, bisa jadi apa? Tidak. Tugas para nabi, tugas para dai, para ustadz, para penuntut ilmu menyampaikan kebenaran. Terlepas apakah masyarakat menerima ataukah tidak, itu bukan target kita. Makanya ini penting bagi para penuntut ilmu, bagi para dai, ya, jangan kita berdakwah pasang target orang itu nerima dakwah kita. Kalau kita pasang target tersebut, berarti kita masang target terlalu tinggi. Para nabi aja enggak pasang target seperti itu. Para nabi itu menjelaskan, menyampaikan. Apakah setiap kaumnya menerima? Enggak. Bahkan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi pengikutnya cuman berapa? Ya, 3-9. Ada seorang nabi pengikutnya cuma 3, ada seorang nabi pengikutnya cuma 2, ada seorang nabi pengikutnya cuma 1 orang, ada seorang nabi enggak punya pengikut sama sekali. Ya. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Tugas Anda wahai para penuntut ilmu adalah bayan, irsyad, menyampaikan, menjelaskan kepada umat tentang syariat Allah, tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlepas apakah masyarakat itu menerima atau tidak, itu bukan ya tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab siapa? Itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disebut dengan hidayatut taufiq. Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah akan dilapangkan dadanya menerima penjelasan tersebut. Siapa yang tidak dilapangkan dadanya oleh Allah SWT, berarti dia tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ini bukan kuasa kita. Nabi saja enggak punya hidayah itu taufik. Ini khusus murni hak paten Allah SWT. Nabi saja ketika dia mendakwai pamannya, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharapkan untuk masuk Islam. Sehingga ketika di detik-detik akhirnya, ketika paman beliau Abu Thalib hendak menghembuskan nafas terakhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatu hajulaka biha indawa." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Suatu ungkapan, kalimat yang bisa nanti saya jadikan sebagai pertanggungjawaban hujjah di hadapan Allah kelak untuk menolongmu. Ternyata pamannya tidak menerima. Ya, tidak menerima ya, penjelasan dari Nabi, ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu wahai Nabi tidak memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yakni hidayah apa ini? Hidayah taufik. Adapun hidayatul bayan, hidayah penjelasan, Nabi menjelaskan, Nabi mendakwai. Makanya dalam ayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun punya hak penjelasan. Innaka tahdi ya ila siratil mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Tapi hidayatul taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang membuka, yang melapangkan dada orang tersebut menerima penjelasan, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ayol ehwah dituntut untuk ya mengambil langkah-langkah agar dia mendapatkan hidayah. Di sana ada beberapa kiat agar kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, doa. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, minta sama Allah SWT. Karena yang punya hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fastahduni ahdikum, dalam hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Allah SWT berfirman, "Mintalah hidayah kepadaku, saya akan memberikan hidayah kepada kalian." Minta kepada Allah SWT. Makanya di antara doa yang dianjurkan di dalam Al-Quran yang selalu kita baca dalam solat-solat kita, kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Karena manusia sangat butuh kepada hidayah. Ya, dan sangat butuh agar dia tetap di atas hidayah. Karena hidayah itu, ikhwan, sebelum kita mendapatkan hidayah dan setelah kita mendapatkan hidayah, kita tetap membutuhkannya. Ada sebagian orang ya, setelah mendapatkan hidayah ternyata apa? Dia tidak pandai merawatnya. Dia tidak pandai mengawalnya sehingga hidayah tersebut menghilang dari. Makanya kita minta kepada Allah selalu. Karena hidayah ini penting sekali. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Hidayah. Yang kedua, ya, di antara kiat atau sebab agar kita mendapatkan hidayah adalah lapang dada untuk ya menerima dan mengamalkan agama Islam ini. Ya. Ketika kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasa nyaman melaksanakannya. Tatkala kita mendapatkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun dengan enteng meninggalkan larangan tersebut. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semua ya yang Allah Subhanahu wa taala putuskan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Maka siapa yang lapang dadanya terhadap perintah-perintah Allah, ya, dia laksanakan, terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan dengan lapang dada, tidak ada gerundel di dalam hatinya, keberatan di dalam hatinya. Ini adalah sebab bahwa Allah akan memberikan apa? Hidayah kepada. Karena ini menunjukkan keikhlasannya, menunjukkan ketulusan hatinya menginginkan kebenaran. Yang ketiga, ayol ihwah, di antara kiat agar kita mendapatkan hidayah juga adalah membaca Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik. Kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ikuti petunjuk yang mengantarkan kepada kebahagiaan tersebut. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Ikhwan, kita butuh sama petunjuk. Kita kalau mau bepergian, di jalan-jalan itu banyak petunjuk. Ke Surabaya lewat ini, ke Malang lewat ini, ke Jakarta lewat ini. Ada petunjuk arahnya. Kalau untuk perjalanan dunia saja kita butuh ya, sama petunjuk arah, maka demikian juga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada petunjuk. Dan petunjuk yang mengantarkan kita ke surga adalah Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Syahrur Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Semua manusia. Ya, bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk rahmatan lil alamin, semua manusia yang ada di belahan bumi ini. Tetapi dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini hudan lil muttaqin. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang tadi Allah mengatakan Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang kedua Allah mengatakan Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah ada kontradiksi, pertentangan? Tidak. Kalau kita memahami pembagian hidayah tadi, Al-Qur'an ini adalah penjelasan untuk semua manusia. Hidayah, irsyad wal bayan, penjelasan untuk semua manusia. Tapi yang diberi taufik untuk menerima penjelasan Al-Qur'an hanya orang-orang yang bertakwa saja. Itu hidayah, itu taufik. Jadi hudal linnas itu adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hudal lil muttaqin itu adalah hidayatul taufik. Ya. Taib, yang keempat, di antara kiat agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya? Siapa yang berusaha untuk meneladani Nabi, mengikuti Nabi, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuknya, dia akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ya, makanya siapa yang pingin keselamatan, siapa yang pingin untuk tidak tersesat jalan, ikuti ya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuknya adalah sebaik-baik petunjuk. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila kita tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah biang kesesatan. Disitulah kita akan menyimpang dari jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Law kana Musa hayyan, summa tabatumuhu wa taraktumuni ladhalaltum." Andaikan Nabi Musa alaihi salam itu hidup, lalu kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan saya, meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, la dhalaltum, kalian akan apa? Tersesat. Padahal itu mengikuti siapa? Nabi juga, Nabi Musa alaihi salam. Tapi kalau kita meninggalkan Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW, petunjuknya beliau, kita akan tersesat. Maka siapa yang menginginkan petunjuk, hendaknya dia mengikuti Quran dan sunnah Nabi SAW. Siapa yang tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, dia akan tersesat jalan. Man faraqad dalil dhalla sabil. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang tidak mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah, maka dia akan apa? Dhalla sabil, tersesat jalannya. Dan yang kelima, ayol ehwah, di antara kiat agar kita mendapatkan hidayah adalah kita menuntut ilmu. Kita berusaha untuk mencari hidayah. Ada usaha, ada ikhtiar dari kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, jahadu, jihad, bersungguh-sungguh, dia mengerahkan waktunya, tenaganya, hartanya untuk mencari hidayah. Jadi ada kesungguhan. Di antara kesungguhan adalah dengan mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu itu adalah salah satu bentuk usaha, ikhtiar untuk meraih apa? Hidayah. Ya, untuk meraih hidayah. Oleh karenanya kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Siapa yang bersemangat dalam menuntut ilmu, pada hakikatnya itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepadanya. Salah satu tanda terbesar orang itu mendapatkan hidayah tatkala Allah memudahkan baginya belajar ilmu agama. Itu tanda terbesar bagi seorang kalau Allah menghendaki hidayah padanya adalah apa? Tatkala dikasih kemudahan untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, hidayah termasuk kebaikan apa tidak? Termasuk kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi kalau seorang itu diberi kemudahan oleh Allah belajar ilmu agama, itu adalah tanda terbesar bahwa Allah menginginkan hidayah kepadanya. Karena menuntut ilmu sebab yang paling utama untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya hidayah itu harus kita cari. Bukan berarti kita cuma ya pasrah begitu saja. Ya, nanti kalau saya dapat hidayah, ya alhamdulillah, kalau enggak ya takdir saya masuk neraka, enggak dapat hidayah. Enggak. Harus ada usaha. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan mempelajari. Bukan dengan tidur nyantai nanti pintar sendiri, enggak. Ya, ada usaha. Wal ilmu bit ta'allum, kelembutan itu adalah dengan melatih diri untuk lembut. Usaha. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang-orang yang a'ta, dia memberi, gemar bersedekah, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan dengan surga, fasanuyassiruhu, kami akan mudahkan dia. Jadi dia melakukan sebab dulu. Ya, dia melakukan sebab dengan amal-amal kebajikan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia. Baik. Selanjutnya, wa adhalla man khadhalahu bi adli. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi adlihi, dengan keadilannya. Jadi ingat, kalau seorang itu tidak mendapatkan hidayah, kalau seorang itu menyimpang, kalau seorang itu tersesat, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak adil sama orang tersebut. Allah enggak adil karena Allah enggak ngasih hidayah kepada dia. Hasyalillah. Tidak mungkin Allah SWT tidak adil. Allah adalah Zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada dirinya perbuatan zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Saya telah haramkan perbuatan zalim atas diriku. Jadi enggak mungkin Allah zalim. Ketika Allah SWT menyesatkan seseorang, ketika Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada seseorang, itu adalah karena salahnya dia sendiri. Karena dia tidak menginginkan kebaikan, justru dia lari. Ketika Allah membukakan pintu-pintu hidayah kepadanya, dia tidak mau untuk mengambilnya. Perhatikan firman Allah SWT dalam surat As-Saff ayat 5. Allah berfirman, فَلَمَّا زَاهُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Tatkala mereka menyimpang, nah ini sebabnya mereka dulu. Mereka menyimpang, enggak mau belajar, ya, enggak mau mengamalkan, ya, Islam. Bahkan mereka benci dengan pengajian. Ada sebagian orang malah benci terhadap pengajian. Pengajian-pengajian sunnah yang harusnya didukung malah dibubarkan. Ini berarti enggak menginginkan apa? Hidayah. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah kepadanya, tapi dia malah menutupnya. Orang-orang seperti ini, falamma zaghu, tatkala mereka menyimpang, tidak menginginkan kebaikan, tidak menginginkan hidayah, azaghallahu qulubahum. Akibatnya Allah membalas perbuatan mereka, Allah simpangkan sekalian hati mereka, Allah sesatkan hati mereka. Makanya ikhwan, ya, semuanya ayyul ihwah tergantung pada usaha kita juga, tergantung kepada ikhtiar kita. Kita mau berusaha kepada kebaikan atau tidak. Jika kita menginginkan kebaikan, maka Allah SWT akan memudahkan kita melangkah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita tidak mau, ya, dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita, bahkan kita membencinya, bahkan kita memeranginya, Allah pun akan tutup pintu hidayah tersebut dari kita. Allah akan cabut hidayah tersebut dari diri kita. Ya, ingat, hidayah itu mahal. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, siapa yang bisa mencegahnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abu Sufyan, siapa yang bisa mencegahnya? Enggak ada. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Semuanya murni hak mutlak paten Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nabi saja enggak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya, apalagi yang lain. Ya, apalagi yang lainnya. Wa yassara al-mu'minina lil yusra. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman lil yusra, dengan kemudahan. Ya, dalam surat Al-A'la wa berfirman ayat ke-8, wa nuyassiruka lil yusra. Kami permudah dirimu kepada kemudahan. Demikian juga dalam surat Al-Lail ayat 5-7. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, yang bertakwa, yang membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, kami akan mudahkan dia. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengambil sebab untuk mendapatkan hidayah. Apa itu? Dengan ketakwaannya, dengan amal solehnya, dengan akidahnya. Perhatikan, a'ta ini amal saleh, wattaqa ini ketakwaan, wasaddaqa ini akidahnya, dia membenarkan berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia. Dia menginginkan kebaikan, dia menginginkan hidayah. Dengan mengambil sebab-sebab tersebut, berarti dia menginginkan kebaikan, dimudahkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan taufik, ilmu dan amal saleh. Sebaliknya, wa amma man bahila wastahna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang pelit, medit, wastagna, sombong, ya wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan. Ini berarti orang-orang yang enggak menginginkan hidayah, enggak menginginkan kebaikan. Ini sebab hilangnya hidayah, dicabutnya hidayah dari seorang hamba. Maka dengan keadilan Allah, fasanuyassiruhu lil usra, Allah pun menghukum orang tersebut karena perbuatannya. Al-jazaa'u min jinsil amal, karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tinggalkan dia. Allah persulit dia. Ya, ya ikhwan, jangan kita kemudian pasrah kepada takdir kita. Ah, semuanya toh kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya benar, tapi kita enggak tahu bagaimana takdir kita. Benar, semua kita sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah antum tahu takdir antum? Apakah nanti antum masuk surga atau masuk neraka? Enggak. Jadi jangan kemudian ya beralasan dengan takdir, akhirnya kemudian kita tidak beramal. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semua manusia sudah ditentukan dia di surga atau di neraka, seorang sahabat bertanya, "Afala natrukul amal ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kalau begitu kita tinggalkan saja amal, kita pasrah kepada ketentuannya. Kata Nabi, "La, bal i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala." Jangan. Tetapi apa? Beramallah. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, jangan sekali-kali kemudian kita beralasan bahwa semuanya sudah ditakdirkan, akhirnya kemudian apa? Ya udahlah, kita udah takdir jadi orang ya yang pendosa juga. Ini sudah takdir dari Allah SWT. Enggak usah sholat, sudah takdirnya dari Allah SWT lagi ini. Ya. Siapa yang memberitahu antum bahwa antum takdirnya adalah jadi pendosa, masuk neraka? Itu nama saja, sama saja apa? Mendahului takdir. Ya, seakan-akan engkau mengetahui ilmu gaib. Kita tidak tahu takdir kita. Maka hendaknya kita memilih yang terbaik untuk kita. Dan kita semuanya yakin, yang terbaik untuk kita, kita milih apa? Surga atau neraka? Surga. Kita enggak tahu takdir kita surga atau neraka, tapi kita semuanya pengen agar kita masuk surga. Maka beramallah untuk mengejar surga. Ya, beramallah, berusahalah untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah. Berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan merangka, walaupun dengan terseok-seok, ya, kita berusaha. Ya. Nah. Wa saraha sudurahum lidzikra. Allah lapangkan dada mereka, yaitu orang-orang yang beriman, lidzikra. Ya, untuk adzikra, zikra kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yani orang-orang yang beriman akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat surat Al-An'am ayat 125, faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peringatan-peringatan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah sebaik-baik peringatan. Fadzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an tapi kita tidak mengambil manfaat dari Al-Qur'an, enggak ada yang berubah, enggak ada yang menambah keimanan kita, curigai keimanan kita. Karena Al-Qur'an itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau enggak bermanfaat bagi kita, tatkala kita membaca, tatkala kita mempelajari Al-Qur'an, kok enggak menambah keimanan kita, enggak menambah amal soleh kita, berarti ada yang enggak beres pada keimanan kita. Karena Allah mengatakan Al-Qur'an itu pasti memberi manfaat bagi orang yang beriman. Termasuk peringatan juga ayyul ikhwah. Allah berikan peringatan-peringatan yang terjadi pada saat ini. Ya, baru-baru saja kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gerhana bulan. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan. Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami. Di antaranya adalah gerhana matahari, gerhana bulan, kecuali apa? Untuk memberikan tahwif, peringatan, termasuk yang baru kemarin terjadi, apa? Zalazil, gempa bumi terjadi di Lombok. Ini peringatan bagi kita semuanya agar kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya bagi saudara-saudara kita di sana saja. Ini peringatan bagi kita semuanya. Peringatan bagi kita semuanya. Kenapa? Bukan suatu hal yang mustahil jika peringatan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita. Ya. Bayangkan, baru dengan goncangan sedikit saja menghancurkan bangunan-bangunan. Banyak yang terluka, bahkan ada yang meninggal dunia. Itu baru goncangan dikit. Belum goncangan yang sangat dahsyat. Belum lagi goncangan pada hari kiamat. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Goncangan besok pada hari kiamat itu sangat lebat, dahsyat. Ya, yauma tadhhab kullu murdi'atin amma ardha'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Pada hari tersebut, goncangan pada hari kiamat, seorang ibu yang sedang ya menyusui anak bayinya sampai lupa sama bayinya. Padahal dia sedang apa? Menyusui. Dan seorang yang wanita yang sedang mengandung hamil langsung keguguran saking dahsyatnya gempa pada hari kiamat nanti. Dan kau lihat manusia saat itu sukara, apa sukara? Seperti orang-orang yang mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Mereka sedang panik. Kemana mereka harus pergi? Kemana mereka harus berlari? Kemana mereka harus menyelamatkan diri mereka? Bayangkan kalau ketika terjadi gempa bumi, tsunami, orang itu panik dah. Mereka harus berlarian, ya, entah kemana. Yang penting apa? Selamat. Kadang-kadang lupa terhadap apa? Hartanya yang ditinggal di rumah. Dia lupa terhadap HP-nya. Dia lupa kepada, kadang lupa juga sama anaknya. Pokoknya yang penting dia selamat. Itu baru goncangan kecil. Bagaimana dengan goncangan pada hari kiamat? Ya, seperti ini ayol ihwah adalah peringatan bagi kita semuanya. Ya, wasaraha sudurahum lidzikra. Kita harus mengambil pelajaran. Man kana dha fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dengan kejadian-kejadian di sekitarnya. Kita harus mengambil pelajaran. Ya, kita sering diberi peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanyakan pada diri kita. Apakah kita ya terketuk hati kita? Tercambuk hati kita. Ya, dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Atau ya gitu-gitu aja. Tidak menambah keimanan kita. Kita tetap dalam kelalaian kita. Ya, kalau dengan peringatan-peringatan tersebut belum juga bikin kita sadar, dengan peringatan apalagi Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita. Ya, jadi ini mari kita berlapang terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengambil pelajaran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ketenangan, kebahagiaan. Insirahus sudur. Dan untuk menggapai ketenangan ini, ya, caranya terangkum dalam dua hal. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, sabar terhadap cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan meraih ketenangan. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Akhlak yang baik dengan sesama manusia. Dahulukan husnudzon, berbaik sangka kepada sesama manusia. Jangan pernah bermusuhan, dengki dengan manusia. Hati kita akan tenang. Ya? Siapa yang melaksanakan dua hal ini, memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam batinnya. Fa amanu billahi bi alsinatihim natiqin wa bi qulubihim muhlisin. Mereka beriman kepada Allah, lidah-lidah mereka melafadzkan wa bi qulubihim muhlisin, dan mereka dengan hati-hati mereka mengikhlaskan. Wa bima atathum bihi rusuluhu wa kutubuhu aminin, dan dengan apa yang dibawa oleh para rasul dan kitab-kitabnya, aminin, mereka mengamalkan. Jadi ini buah dari hidayatul taufik. Orang kalau sudah mendapatkan hidayat taufik, maka dia akan beriman dengan lidah mereka, dengan hati mereka, dan dengan anggota badan mereka. Ini iman. Karena iman itu terangkum pada tiga hal. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal anggota badan. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan menarik, disebutkan oleh Syekh Hammad Al-Ansari, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman itu terangkum dalam lima nun. Lima nun. Al-iman, karena ada nunnya. Terangkum dalam lima nun. Apa? Ya. I'tiqadun. Taib. Qawlun bil lisan. Qawlun bil lisan. Wa i'tiqadun bil janan. Wa amalun bil arkan. Yazidu bi ta'atir rahman. Wa yankusu bi ta'atis syaitan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan wujud amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan mentaati syaitan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Wa ta'allamu ma 'allamahum, dan mereka mempelajari apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Ini harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang yang berpaling dari ilmu, gak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka dia pada hakikatnya tidak menginginkan hidayah. Orang yang menginginkan hidayah, dia harus apa? ya, semangat untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Nah, hidayah bukan kita tunggu, tapi hidayah kita kejar. Kita usaha untuk meraihnya. Dan itulah konsekuensi keimanan. Iman itu bukan dengan khayalan. Laisal imanu bitamanni, kata Hasan Al-Basri. Walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan dengan ya menghayal, tetapi apa yang mantap di dalam hati dan diwujudkan dengan amal. Wa waqafu indama hadda lahum, dan mereka berhenti dengan apa yang Allah putuskan kepada mereka. Ini sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berhenti pada garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak melampauinya. Tidak melampauinya. Kata Imam Ahmad, nu'minu bima jaa'a anillah wa bima jaa'a an rasulillah wa la natajawazu an. Kita beriman dengan apa yang ada dalam Quran, dengan apa yang datang dari Rasulullah, kita tidak melampauinya. Tidak melampauinya. Karena orang yang melampaui dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia akan menyimpang dan tersesat jalan. Cukup dengan Quran dan Sunnah. Kata Nabi SAW, inni tarikun fikum amrain lan tadillu ini tasamtum bihima kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan melampaui batas garis yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Menarik. Pernah ada seorang datang kepada Imam Malik, kemudian bertanya kepada beliau, wahai Imam Malik, dari mana saya harus ihram? Dan dia penduduk Madinah. Kata Imam Malik, ihramlah dari Dhul Hulaifah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihram dari sana. Kemudian dia mengatakan, saya ingin ihram dari Masjid Nabawi, biar lebih jauh, lebih banyak pahalanya. Apa kata Imam Malik? La taf'al, jangan lakukan itu. Inni akhafu alaikal fitnah, saya khawatir kamu akan mendapatkan apa? Fitnah. Orang tersebut ngeyel lagi. Ya Aba Abdillah wa Imam Malik, fitnah apa yang kau khawatirkan padaku? Itu hanya beberapa meter yang saya mendahului. Kata Imam Malik, wa ayyu fitnatin a'dham min annaka tasbiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar daripada kamu merasa lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Itu fitnah yang sangat besar. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau mereka terkena apa? Fitnah dan adab yang pedih. Wastaghnau bima ahallallahu lahum amma harrama alaihim, dan mereka merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan kepada mereka, tidak butuh kepada yang Allah haramkan kepada mereka. Ini juga termasuk sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan. Ya, enggak perlu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini doa penting kalau antum punya utang, apa doanya? Allahumma kfini. Ini doa penting nih. Antum punya utang apa enggak? Kalau antum punya utang, siapa yang membaca doa ini, Allah akan mudahkan untuk pelunasan utangnya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, berikan kepadaku kecukupan dengan apa yang kamu halalkan. Enggak butuh kepada yang engkau haramkan. Alhamdulillah, yang Allah halalkan kepada kita ini sudah mencukupi. Kita enggak butuh kepada yang haram. Ya. Kita enggak butuh kepada zina karena Allah cukupkan kepada kita dengan nikah. Kita enggak butuh kepada riba. Kita enggak butuh kepada pekerjaan-pekerjaan yang haram karena pekerjaan yang halal banyak. Dan itu cukup bagi kita. Kita enggak butuh kepada amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara bid'ah, karena yang Rasulullah syariatkan kepada kita saja sudah mencukupi kita. Kita enggak butuh kepada hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, karena yang sahih saja apa? Banyak, bahkan belum kita lakukan semuanya. Iya kan? Jadi cukupkan dengan yang ada dalilnya. Yang enggak ada dalilnya, yang dhaif, yang lemah, yang palsu, ya, enggak perlu. Ini kata Imam Ibn al-Mubarak, fi sahihil manqul sughlun an sakin. Di dalam yang sahih itu terdapat kesibukan bagi kita dari yang enggak sahih. Artinya kalau kita mau menyibukkan dengan yang sahih itu ada udah banyak, kita bakalan sibuk sudah. Zikir yang sahih itu banyak, belum kita hafal. Ngapain ngamalkan yang zikir-zikir yang enggak sahih? Amalan-amalan yang sahih banyak. Untuk apa mengamalkan yang tidak sahih? Ya. Nah, jadi ini sifat ahlu sunnah wal jamaah, mencukupkan dengan yang halal. Ya, termasuk kita enggak butuh kepada musik dan nyanyian karena Allah sudah halalkan kepada kita Al-Qur'an. Merasa lezat dengan Al-Qur'an. Demikian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.